الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaAllah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله ثم قال لأنه لا يدري على ما يموت عليه. قال هذه الجملة تعليلية كما تقدم من وجوب استصحاب الخوف من تقليب القلوب وتحويلها عما كانت عليه من الإيمان إلى الخذلان. Kemudian beliau yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, li'annahu la yadri ala ma yamutu alaih, karena dia seorang hamba tadi tidak akan tahu di atas apa dia meninggal dunia, apakah di atas al-haq ataukah di atas al-dhalalah, apakah dia meninggal dunia dengan membawa akidah dan tauhid yang murni dan berpegang teguh di atas sunnah ataukah sebaliknya. Tidak ada yang tahu kapan seseorang mengakhiri hidupnya dan di atas keyakinan apa dia mengakhiri hidupnya. Qala hadhihi al-jumlatu ta'liliyah kama taqaddam. Jumlah ini, kalimat li'annahu la yadri ala ma yamut, menjelaskan sebagaimana pembahasan yang telah lalu, agar seseorang senantiasa berada di atas al-khawf, berada di atas ar-raja, takut akan murka Allah Azza wa Jal, takut akan siksa Allah Azza wa Jal, dan senantiasa berharap rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Min wujubi istishabil khawfi min taqlibil qulub, yaitu untuk tetap wajib seorang hamba selalu berada pada rasa al-khawf, takut dari berbolak-baliknya hati. Wa tahwiliha amma kanat alaihi minal imani ilal khuzlan, dan agar seorang hamba selalu merasa takut hatinya berubah, yang tadinya di atas keimanan berubah menuju kepada al-khuzlan, kerendahan dan kehinaan. Fa inna Allah idza takhalla 'anil 'abdi tasallatat 'alayhi syayatin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala apabila telah meninggalkan seorang hamba, niscaya syaitanlah yang akan menguasai hamba tadi. Seorang hamba apabila dia menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala, menjauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang menguasai hamba tadi adalah syaitan. Wa alqathu fi ma yuqiu lahu syukuk wa syakakathu fi haqa'ikil imani hatta yamuta kafiran wal 'iyadu billah. Dan syaitan akan melemparkan kepada hamba tadi fima yuqi'u lahu syukuk, perkara-perkara yang bisa mendatangkan keraguan-raguan, akan memberikan bisikan-bisikan was-was kepada hamba tadi, segala sesuatu yang membuatnya ragu, bukan hanya ragu terhadap perkara yang halal ataupun yang haram, bahkan sampai memiliki keraguan apakah Allah itu di atas arsy ataukah di mana, sampai pada tingkat seperti ini. Sebenarnya Allah tabaraka wa ta'ala itu di mana? Jelas banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa di atas arsynya. Tetapi karena tadi hamba ini menjauh dari syariat Allah, menjauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan menguasainya, memberikan bisikan-bisikan, memberikan keraguan-keraguan. Semakin lama semakin banyak keraguan yang dia dapatkan. Apa iya ini halal? Apa iya ini haram? Masa ini haram? Manusia banyak yang melakukannya. Kalau ini haram pasti ditinggalkan. Terus keraguan-keraguan terhadap agama Allah dihembuskan oleh syaitan. Sampai kemudian dia ragu terhadap perkara-perkara yang prinsip. Seperti yang kita contohkan tadi. Ragu dia tentang keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syakkakathu fi haqa'iqil imani hatta yamuta kafiran. Dan terus syaitan memberikan keraguan-keraguan kepada hamba tadi tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keimanan, prinsip-prinsip, sampai dia meninggal dunia di atas kekafiran. Wal iyadu billah. Fa yastahiqul khuluda finnar. Kalau seorang meninggal dunia di atas kekafiran, maka dia berhak untuk berada di atas neraka, di dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم بأنه قلب أفئدتهم وأبصارهم فقال جل من قائل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitakan tentang suatu kaum di mana Allah tabaraka wa ta'ala membolak-balikkan hati mereka, penglihatan mereka. Yang tadinya mereka mengetahui ini hak, mereka mengimani, meyakini kebenaran. Tetapi karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, karena keraguan-keraguan yang mulai bersemi dalam hati mereka dan terus mereka ikuti, akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala membolak-balikkan hati mereka menjadi orang-orang yang kafir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bolak-balikkan hati mereka, penglihatan mereka, sebagaimana mereka saat dahulu belum pernah beriman sama sekali. Yang tadinya kafir kemudian beriman, atau tadinya asi kemudian menjadi seorang yang taat kepada Allah, tetapi kemudian setelah itu mengesampingkan hidayah, maka kembali disesatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sama seperti saat sebelum dia beriman, sama seperti saat dia belum melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah azza wa jal. Seorang muslim awam, pelaku dosa dan kemaksiatan, mendapatkan hidayah namun tidak menjaga hidayah tadi, dan terus menerus bergelimang di atas dosa dan kemaksiatannya, hingga akhirnya syaitan kembali menyeret dia kepada ad-dhalalah. Demikianlah maka Allah tabaraka wa ta'ala membolak-balikkan hatinya hingga dia kembali tersesat seperti saat sebelum dia mengenal hidayah tadi. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kami biarkan mereka terus-menerus berada di atas kesesatan mereka, di atas keraguan-keraguan dan kebimbangan mereka, sehingga mereka meninggal dunia dalam keadaan tersesat dari agama Allah Azza wa Jal. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى. Demikian pula sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Dan ketika mereka menyimpang, memilih penyimpangan daripada hidayah, memilih untuk melakukan dosa dan kemaksiatan daripada mempertahankan hidayah yang pernah mereka rasakan, azagallahu qulubahum. Allah tabaraka wa ta'ala menyimpangkan sekalian hati-hati mereka, menyesatkan hati-hati mereka dari hidayah yang sebelumnya telah mereka rasakan hidayah tersebut. Fal insanu la yadri kaifa yakunu haluhu fil mustaqbal, fayanbaghi lahu an yastasyiral khatara ma dama hayya. Kemudian kata Syekh An-Najmi rahimahullah, fal insan, maka manusia, seorang hamba, apalagi seorang muslim, la yadri kaifa yakunu haluhu fil mustaqbal. Dia tidak akan tahu bagaimana kondisinya, bagaimana keimanannya, bagaimana keistiqomahan dia di waktu-waktu yang akan datang. Apakah tetap sama seperti saat ini, ataukah bertambah yakin, bertambah keimanannya, bertambah keistiqomahannya. Dan itu yang sangat kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah selalu untuk diberi tambahan berupa keimanan dan keistiqomahan. Ataukah justru di masa-masa mendatang keimanannya dan keistiqomahannya luntur wal'iyadu billah. Kita enggak tahu. Tidak ada yang tahu seorang pun. Sehingga jangan merasa aman dari fitnah. Jangan merasa aman dari ketergelinciran. Jangan merasa aman dari makrullah. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada keimanannya dan keistiqomahannya di waktu mendatang. فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَشْعِرَ الْخَطَرَ مَا دَامَ حَيًّا. Maka semestinya bagi seorang muslim untuk selalu merasa khawatir, selalu merasa takut akan dicabut nikmat hidayah dan istiqamah ini, sehingga terus-menerus dia selama hidupnya memiliki rasa khauf kepada Allah Azza wa Jal, memiliki rasa raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu rasulullah daiman yad'u biqaulihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Oleh karena ini, kondisi tadi, oleh karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, bagaimana keimanan dan keistiqomahannya di waktu-waktu yang akan datang bersamaan dengan terus berdatangannya fitnah yang datang kepada keimanan dan keistiqomahannya. Apakah dia akan tetap istiqomah ataukah tidak? Apakah dia bertambah keimanannya, bertambah keistiqomahannya dengan berbagai macam fitnah yang datang, ataukah justru hanyut dalam arus fitnah? Karena tidak adanya seorang pun yang tahu, maka kita harus selalu merasa khawatir atas keselamatan diri kita, sehingga kita menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan keimanan dan keistiqomahan kita. Oleh karena ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau seorang utusan Allah, seorang nabi, seorang rasul, beliau sallallahu alaihi wasallam daiman yad'u, selalu terus menerus berdoa meminta kepada Allah azza wa jal, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasul. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Enggak cuma sekali dua kali Nabi berdoa dengan doa ini. Bahkan sangat sering. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka tukthiru min hadzal du'a ya Rasulullah, betapa seringnya engkau mengulang-ulang doa ini. Padahal engkau adalah Rasulullah, utusan Allah yang datang dan turun wahyu kepadamu. Tetapi terus mengulang-ulang doa ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa syaa. Fa idza syaa azaghahu wa idza syaa aqamahu." Wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jal. Apabila Allah menghendaki, Allah akan menyimpangkan hati hamba tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Sama sekali bukan berdasar pada kemampuan kita, kekayaan harta kita, kekuatan pasukan yang dimiliki, kekuatan pertahanan, canggihnya strategi, atau apalah yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia. Tidak. Walaupun segumpal daging itu ada dalam jasadnya, tetapi bukan dia yang menguasai. Ada di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifasha. Allah bolak-balikan sekehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki, Allah menjadikan hamba itu tersesat. Dan jika Allah menghendaki, Allah menjadikan hamba tersebut istiqamah. Oleh karena itu, meminta keteguhan hati kepada zat yang membolak-balikan hati tersebut. Qala fa'an anasin, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Fakultu ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alayna? Qala na'am. Innal quluba baina usbu'ain min asabi'illahi yuqallibuha kaifa syaa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami beriman terhadap apa yang engkau bawa. Kami beriman kepadamu bahwa engkau adalah Rasulullah, dan kami beriman dengan risalah yang engkau bawa bahwa itu datang dari Allah Azza wa Jal. Fahal takhafu alaina? Apakah engkau takut atas kami wahai Rasul? Kami akan berbalik arah, berbalik haluan, padahal engkau bersama dengan kami dan kami beriman kepadamu dan kepada risalah yang engkau bawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Itulah yang aku takutkan. Karena sesungguhnya hati itu ada di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jal, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki." Allah membolak-balikkan hati tadi sesuai dengan yang dikehendaki. Bisa jadi pada saat ini berbagai macam fitnah datang, dia kokoh, dia istiqamah, dia menjadi panutan. Masya Allah, si fulan luar biasa, fitnah demi fitnah, tetap tegar di atas sunnah. Datang lagi fitnah berikutnya, sampai pada saat ketika dia telah menganggap dirinya selalu di atas al-haq, ketika dia telah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala membuatnya tersungkur di atas al-dhalalah. Dan telah sangat banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang yang dulunya istiqamah kemudian menyimpang. Dan di negeri kita sendiri sekian banyak contoh orang-orang yang dahulunya merupakan orang-orang terdepan di atas Alkitab wa Sunnah, di atas manhaj salaf, namun kemudian seiring dengan datangnya fitnah demi fitnah, ternyata justru Allah Tabaraka wa Ta'ala menyesatkannya. Justru Allah Tabaraka wa Ta'ala menghinakannya dengan kesesatan. Oleh sebab itu, ikhwan fiddin a'azakumullah, baik saya pribadi ataupun antum semua, kita yang hadir dan yang mendengarkan, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang tentang keimanan dan keistiqomahannya. Oleh sebab itu, selalu kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, zat yang membolak-balikkan hati ini, kita meminta keteguhan hati kita untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Bukan kepada yang lain, bukan pada kepercayaan diri, bukan pada kemampuan berbahasa Arab, bukan pada kehebatan dia memiliki retorika dalam berbicara, bukan pula kehebatan dia berkomunikasi dengan para ulama, bukan. Itu bukan jaminan seseorang bisa selamat dari fitnah, seseorang terus bisa berada di atas keimanan dan istiqamah, tidak. Tetapi hanya menyandarkan urusannya kepada Allah dan meminta hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus menerus meminta, memohon kepada Rabbnya agar dikokohkan hatinya di atas agama Allah azza wa jal. Qala Abu Isa Tirmidhi wa fil babi ani Nawas ibn Sam'an wa Ummi Salamah wa Abdullah ibn Amr wa Aisyah wa hadha hadithun hasanun. Dan dalam bab ini, yaitu hadis yang menyebutkan tentang hati hamba itu di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki, datang juga dari sahabat-sahabat yang lain, bukan hanya dari Anas bin Malik saja. Datang juga dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Datang dari banyak para sahabat. Wa hadha hadithun hasan, dan ini adalah hadis yang hasan. Wa hakadha ruya wa hakadha rawa ghairu wahidin an al-A'mash an Abi Sufyan an Anas. Demikian pula tidak hanya satu rawi yang meriwayatkan hadis ini, dari Al-A'mash, dari Abi Sufyan, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa rawa ba'dhum 'anil A'mash 'an Abi Sufyan 'an Jabir 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian lagi meriwayatkan dari A'mash, dari Abi Sufyan, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadithu Abi Sufyan 'an Anas ashah. Dan hadis yang bersumber dari Abu Sufyan, dari Anas bin Malik, itu yang lebih sahih dibanding riwayat-riwayat dan jalur-jalur yang lain. Wa fi riwayatin li Muslim, inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'ain min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yasrifu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati Bani Adam seluruhnya ada di antara dua jari jemari Ar-Rahman, layaknya satu hati yang terkumpul. Semua hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah azza wa jal, seperti satu hati. Yasrifuhu haitsu yasha, Allah tabaraka wa ta'ala memalingkannya, membolak-balikkannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, kokohkanlah, teguhkanlah, sarrif qulubana, hati-hati kami, ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Qala lidzalika fa innahu yanbaghi an nad'a bi hadha ad-du'a wa an nakhafa min su'il khatimah. Na'udzu billahi min su'il khatimah. Oleh karena ini, maka ikhwani fid-din rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh rahimahullah, oleh karena sebab ini, maka semestinya bagi kita semua untuk selalu berdoa dengan doa ini, dan agar kita semua selalu merasa takut dengan su'ul khatimah, kesudahan yang jelek, akhir dari kehidupan yang mengerikan, meninggal di dunia di atas penyimpangan, ini yang paling kita takutkan. Maka agar terhindar dari itu, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengokohkan hati kita di atas keimanan, mengokohkan hati kita di atas keistiqamahan, di atas syariat Allah azza wa jal. Na'udhu billahi min su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang jelek. InsyaAllah pembahasan berikutnya kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضلوا بارك الله فيكم.